Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan arju biha an-najata yawmiddin. Wa asyhadu anna Muhammadan عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد begini sesi yang ke-13 dari pembahasan kita mengkaji kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullahu taala. Pada sore hari ini kita akan memasuki bab yang ke-26. Berkata penulis rahimahullahu taala, bab ma jaa'a fi nushrah. Bab apa yang datang tentang nushrah. Nushrah itu secara bahasa artinya memisahkan. Adalah memisahkan. Dan dimaksud dengan nushrah adalah hal sihir anil masyhur. Cara istilah yaitu melepas sihir dari orang yang tersihir disebut nushrah. Jadi suatu perbuatan yang dengannya menghilangkan sebuah sihir, mengangkatnya atau membersihkannya, itu disebut dengan nama nushrah. Ya. Di dalam bab ini penulis rahimahullahu taala akan menjelaskan tentang hukum nushrah. Setelah berlalu beliau menjelaskan tentang hukum sihir, hukum perdukunan, hukum dukun dan tukang sihir, maka perlu diuraikan tentang masalah nushrah. Apalagi nushrah yang diharamkan, karena itu berasal dari sihir juga dan berasal dari syaitan yang bertentangan dengan tauhid. Iya. Beliau membawakan di sini sebuah hadis dan beberapa keterangan dari ulama as-salaf. Kata beliau, An Jabir radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil nushrah. Dari Jabir radiyallahu anhuma, Rasulullah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang nushrah. Faqala hiya min amali syaitan. Maka Rasulullah bersabda, nushrah itu dari amalan syaitan. Dari amalan syaitan. Iya. Rawahu Ahmadu bisanadin jayyidin wa Abu Dawud. Dikeluarkan hadith ini oleh Imam, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad jayyid. Demikian pula diriwayatkan oleh Abu Dawud. Abu Dawud berkata, su'ila Ahmad anha faqala Ibnu Mas'ud yakrahu hadha kullahu. Jadi Abu Dawud menukil dari Imam Ahmad. Dan Imam Abu Dawud murid Imam Ahmad rahimahullahu taala. Bahwa Imam Ahmad ditanya tentang nushrah. Maka Imam Ahmad menjawab bahwa Ibnu Mas'ud memakruhkan seluruh dari nushrah itu, membenci seluruh dari nushrah. Dan makruh di penggunaan ulama as-salaf terdahulu adalah bermakna karahatut tahrim, bermakna pengharaman. Iya. Dan jarang keluar dari hal tersebut kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan dia makruh, bermakna makruh secara istilah yang kita kenal, hukum di bawah haram. Iya. Dan seperti biasa Imam Ahmad beliau berdalilkan dengan ucapan sahabat, sebab beliau menganggap ucapan sahabat itu hujjah, dalil. Dan ini juga sudah berlalu, beliau menyebutkan di pembahasan membunuh tukang sihir ada 3 riwayat dari sahabat. Jadi pakai hujjah oleh Imam Ahmad. Iya. Jadi Ibnu Mas'ud membenci nushrah ini yang disebut di dalam hadis dari amalan syaitan. Iya, maka di dalam hadis terdapat penjelasan bahwa dari nushrah itu ada yang merupakan amalan syaitan. Nah, akan datang nanti ada nushrah melepas sihir dengan cara yang syar'i, dengan ruqyah, membaca Al-Quran dan semisal dengannya, itu tidak ada masalah, akan diterangkan. Namun yang disebut di sini nushrah dari amalan syaitan, dari amalan syaitan. Jadi nushrah yang dari amalan syaitan, kalau dia melepas sihir itu dengan cara menggunakan para syaitan juga atau menggunakan sihir yang semisal dengannya. Iya. Maka inilah nushrah yang dilarang. Nushrah yang dilarang. Dan nushrah ini dari perbuatan orang-orang jahiliyah di masa dahulu. Mereka melakukannya. Jadi kalau ada orang yang kena sihir, didatangkan juga kepada tukang sihir untuk melepaskan sihir itu. Jadi sihir dilepas dengan sihir. Dilepas dengan bantuan syaitan. Ini yang ditegaskan di dalam hadis bahwa itu dari amalan syaitan, dan ini yang dilarang oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Maka di dalam hadis ini terdapat penegasan larangan dari nushrah yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dengan bentuk melepas sihir dengan sihir atau menggunakan syaitan. Sebab nushrah yang seperti ini dianggap sihir, dan dimaklumi penjelasan yang sudah berlalu di 2 bab sebelumnya bahwa sihir itu adalah kekufuran. Dan di dalam hadis ini juga terdapat syariat bertanya kepada para ulama, kepada orang-orang yang berilmu dalam hal-hal yang hukum di dalam perkara tersebut ada kesamaran. Maka seorang bertanya kepada ahlul ilm pada hal-hal yang ada kesamaran baginya. Kemudian penulis melanjutkan terangan beliau, wa fil Bukhari an Qatada, di dalam Sahih al Bukhari dari riwayat dari Qatada, beliau berkata, qultu li Ibnil Musayyab, saya berkata kepada Ibnul Musayyab. Iya, jadi Qatada bertanya kepada Ibnul Musayyab rahimahullah. Dan Sa'id bin Musayyab adalah seorang tokoh tabi'in dari pemuka imam tabi'in di masanya, dan salah satu dari 7 ahli fikih di kota Madinah. Sa'id bin Musayyab. Itu beliau menjadi rujukan para ulama, jangankan rujukan manusia, orang-orang umum, para ulama saja merujuk kepada beliau. Jadi Ibnu Qatadah berkata kepada Sa'id rajulun bihi tibbun au yu'khadu an bra'atihi ayuhallu anhu au yunashshar. Iya. Kata beliau, seorang lelaki terkena tibbun. Tib di sini artinya sihir. Iya. Terkena sihir. Au yu'khadu an mar'atihi. Atau ia disihir, diguna-gunai sehingga tidak bisa mendekati istrinya. Iya. Nah, ini banyak bentuk ya dari kalimat tidak bisa mendekati istri. Kadang ia tidak bisa menggaulinya, berasal dari dirinya sendiri. Kalau dia melihat istrinya misalnya tiba-tiba dia benci, atau tiba-tiba dia tidak ada keinginan, atau kembali kepada si istri. Iya. Ini bentuk dari sihir. Jadi kalau terjadi seperti ini, ada orang yang tersihir atau ia diguna-gunai sehingga tidak dapat menggaul istrinya, maka Qatadah bertanya, apakah boleh dihilangkan? Iya, dilepas sihir tersebut. Apakah boleh dilakukan nusyrah? Maka Sa'id bin Musayyab menjawab, la ba'sa bihi. Tidak apa-apa dengan itu. Innama yuriduna bihil islah. Amma ma yanfa fala yunha an. Kita lihat tidak ada masalah dengannya. Ya. Tidak mengapa dengan hal tersebut, karena mereka hanya menginginkan kebaikan, menginginkan perbaikan. Dan demikianlah hal-hal yang bermanfaat itu tidaklah dilarang. Demikian jawaban Sa'id bin Musayyab. Jadi beliau di sini dari kesimpulan jawabannya, beliau mengatakan bahwa nusyrah itu diperbolehkan. Nusyrah apa? Diperbolehkan. Kalau kita lihat hadis tadi, hadis tidak boleh. Tapi jawaban Sa'id bin Musayyab boleh. Iya. Dan ini dalam memahami ya mudah. Akan diterangkan tadi, akan diterangkan nanti bahwa nusyrah terbagi dua. Ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Dan jawaban Sa'id bin Musayyab diarahkan kepada nusyrah yang apa? Diperbolehkan. وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. Kata beliau, dan diriwayatkan dari Al-Hasan, yaitu Al-Hasan Al-Basri, bahwa beliau berkata, tidak ada yang dapat melepas pengaruh sihir kecuali itu kan sihir pula. Iya. Ini penjelasan tentang nusyrah dengan cara yang batil, dilepas dengan sihir. Jadi kalau dia lepas dengan mengobati dengan sihir, berhubungan dengan para syaitan, tidak ada yang mampu melakukan hal tersebut kecuali tukang sihir juga. Kecuali tukang sihir juga. Iya. Baik. Jadi ini hadis ucapan Sa'id bin Musayyab dan fatwa dari Al-Hasan Al-Basri. Kemudian penulis rahimahullahu taala menutupnya, menyimpulkan pembahasan itu semua dengan ucapan Ibnu Al-Qayyim. Kata beliau rahimahullah, qala Ibnu Al-Qayyim, berkata Ibnu Al-Qayyim. Ya. Dan ucapan Ibnu Al-Qayyim ini adalah kesimpulannya, ya lagi tambahan di belakang ucapan Ibnu Al-Qayyim. Qala Ibnu Al-Qayyim, an-nushrah halu sihri anil mashhuri. Nushrah itu adalah menghilangkan pengaruh sihir dari orang yang terkena sihir. Wahia nau'an, dan nusyrah dua macam. Ada dua bentuk. Iya. Pertama, halun bisihrin mislihi. menghilangkan sihir itu dengan suatu sihir yang semisal dengannya. Ya. Ini yang pertama ya, jadi sihir dihilangkan dengan sihir yang semisal dengannya. Nah, yang seperti ini kata beliau, wa huwa alladhi min amali syaitan wa alaihi yuhmalu qaulul hasan. Iya. Fayataqarrabu an-nashir wal muntashir ila syaitan bima yuhibbu. Fayubtilu amalahu anil mashhur. Jenis inilah, nusrah jenis inilah yang merupakan amalan syaitan, tergolong dari perbuatan syaitan. Iya. Kepada jenis inilah ucapan Al-Hasan Al-Basri diarahkan. Kalau beliau berkata tidak ada yang bisa melepas sihir kecuali tukang sihir. Iya. Karena an-nashir, orang yang melakukan nushrah, wal muntashir, dan orang yang dilakukan nushrah kepadanya, yang ingin diangkat sihir itu darinya, iya, dia mendekatkan dirinya kepada syaitan. Bima yuhibbu, hal yang dicintai, yang disukai oleh syaitan, agar supaya syaitan membatalkan sihirnya, ya, membatalkan amalannya dari orang yang tersihir tersebut. Baik, jadi ini globalnya pembahasan tentang nusyrah yang diharamkan. Dia mengobatinya dengan sihir yang semisal dengannya. Jadi mungkin saja syaitan yang melakukan sihir tersebut, ya, diberikan kepadanya imbalan hal yang disukai dari sajian, dari ibadah, dari perkara yang dia minta, sehingga dia batalkan amalannya. Atau dia datangkan dengan sihir yang lain yang bisa mengalahkan sihir yang pertama. Nah, dan ini semuanya dari amalan syaitan. Karena itu apa yang terjadi di masyarakat? Oh, kadang ada seorang yang sakit, kemudian terkena sihir, dia bawa ke dukun, ya, dan ternyata sembuh. Maka ini ada dua kemungkinan. Mungkin orang yang disembuhkan ini jinnya sama dengan jin yang dimiliki oleh siapa? Dukun tersebut. Ya. Mungkin dari apa? Anggota si dukun itu, atau mungkin ada ikatan kerja dengan dukun yang lainnya. Ya. Sehingga gampang diatur. Jelas ya? Kalau misalnya dukun yang pertama yang menimpakan sihir sudah dibayar mahal, tidak boleh membatalkan sihirnya, maka yang kedua juga membayar dukun yang lain agar supaya ya, menghabiskan sihir yang pertama. Ya. Jadi semuanya berputar pada pekerjaan syaitan. Ya. Dan ini semuanya adalah kekufuran sebagaimana yang telah berlalu. Nah, ini nusyrah yang diharamkan. Nusyrah yang kedua, wasani an-nusyratu birruqyah wat-ta'awudat wal-adwiyah wad-da'awat al-mubaha fahada jaiz. Yang kedua adalah nusyrah menggunakan ruqyah. Iya. Menggunakan ruqyah. Dia membaca dengan ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Rasulullah pada orang yang disihir. Iya. Dan ini tentunya obat yang paling baik. Sebab Al-Qur'anul Karim adalah penyembuh segala penyakit. Penyembuh segala penyakit. Demikian pula nusyrah dengan ta'awudat, dia membaca doa-doa perlindungan. Iya. Apakah yang berasal dari ayat Al-Qur'an maupun berasal dari hadis. Dan ta'awudat itu banyak. Doa perlindungan itu banyak. Wal adwiyah. Nusyrah dia menggunakan obat-obatan. Ya, sebab sihir itu punya pengaruh yang hakiki pada tubuh. Iya. Seorang disihir misalnya, dia menjadi lumpuh, maka dibawa ke dokter, diobati penyakitnya. Diberi obat bisa sembuh. Sebab dia punya pengaruh pada badan. Iya. Dan punya pengaruh pada hati. Demikian pula diobati dengan apa? Doa-doa yang mubah. Nah, nusyrah yang seperti ini, kata Ibnu Al-Qayyim, hadza jaiz, ini boleh. Dan di atas nusyrah yang kedua inilah, kita arahkan mana dari ucapan siapa? Ucapan siapa yang berlalu? Ucapan Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab yang membolehkan nusyrah diarahkan kepada hal ini. Baik. Jadi ini kesimpulan dari penulis, tidak lagi tambahannya. Hukum yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan nusyrah. Selesai sudah bab yang ke-26. Kemudian bab yang ke-27, kata beliau rahimahullah, bab maja'a fit tatayyur. Bab apa yang datang tentang tatayyur. Iya. Inilah yang telah berlalu kita singgung beberapa kali dalam hadis-hadis yang menyinggung tentang tatayyur. Iya. Tatayyur itu diambil dari kata at-tayyur. Iya, dari kata burung. Ya, tatayyur dia menggunakan burung di dalam menentukan kesialan atau keberuntungannya. Kesialan atau keberuntungannya. Iya. Itu makna dari sisi bahasa. Ritual iyafah yang sudah berlalu itu masuk dalam bentuk tatayyur. Ya, dan tatayyur kata lebih umum. Sebab dia di dalam istilah, secara istilah tatayyur itu adalah seseorang merasa sial dengan apa yang dia lihat atau apa yang dia dengar atau apa yang dia telah maklumi, suatu yang diketahui. Iya, itu tatayyur namanya. Contoh misalnya apa yang dia lihat. Dia melihat ada burung hantu di atas rumah. Ya. Maka dia pun berkata, oh ini tanda tidak baik. Macam-macamlah keyakinan orang-orang kalau ada burung hantu di atas rumah. Jelas ya? Ini dia melihat. Dan ini bentuk dari tatayyur. Kan datang nanti pengharaman hal ini. Seorang yang bertauhid tidak melakukan hal tersebut, tidak terhalang oleh hal-hal yang seperti ini. Kemudian yang kedua, dari apa yang dia dengar. Iya. Dia mendengar sesuatu, maka dia jadikan itu sebagai pertanda baik atau tidaknya. Seperti seorang kalau dia bicara, kemudian dia dengar misalnya ada suara tokek bunyi. Iya. Maka sebagian orang ada keyakinan tertentu. Jelas ya? Begini bentuk dari tatayur. Yang ketiga, atau dia merasa sial dengan suatu hal yang dia maklumi. Nah, seperti sebagian orang merasa tidak baik dengan hari tertentu, hari Rabu misalnya. Sebagian orang ada yang tidak mau menikah di bulan tertentu. Di bulan tertentu, sebab itu bulan dianggap bulan apa? Bulan sial. Ya. Sebagian lagi ada yang menghindari angka tertentu. Ya. Sehingga di Indonesia itu sering diibaratkan celaka 13. Ya. Karena angka 13 menurut mereka adalah apa? Adalah tidak bagus. Nah ini subhanallah sering terjadi ya. Kita ketemukan urutan rumah nomor 1, nomor 2, nomor 3. Dicari nomor 13 dari rumah itu tidak ada. Langsung 12 berpindah ke mana? Ke 13. Dan ini banyak diketemukan. Iya. Maka dibentuk dari apa? Tatayur. Dan tatayur ini tentunya adalah hal yang bertentangan dengan tauhid. Karena itu dibawakan oleh penulis di sini pembahasannya. Karena tatayur bertentangan dengan tauhid. Sebab orang yang meyakini semua itu, yang pertama akan memutus tawakalnya kepada Allah. Iya. Memutus kebersandarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini celaan di dalam tauhid. Kemudian yang kedua, Kenapa tatayur dibawakan di sini? Karena tatayur ini artinya dia bersandar kepada sesuatu yang sifatnya wahmi, sangkaan saya. Sesuatu yang tidak jelas. Iya. Dan bersandar pada sesuatu yang tidak jelas seperti ini, itu dari perkara yang bertentangan dengan tauhid. Iya. Bertentangan dengan tauhid. Karena itu at-tatayur atau at-tiyarah adalah perkara yang apa? Perkara yang diharamkan di dalam syariat kita dan disebut oleh penulis di sini sebab tatayur ini bentuk dari kesyirikan. Iya. Bentuk dari kesyirikan. Dan sudah kita terangkan bahwa tatayur kadang bentuk syiriknya adalah syirik kecil, syirik asgar, dan kadang dia bisa menjadi syirik apa? Syirik akbar. Kalau dia yakini bahwa hal itu dengan sendirinya bisa mendatangkan apa? Manfaat atau menolak bahaya. Iya. Jadi bisa menjadi syirik kecil dan bisa menjadi syirik besar. Baik. Penulis membawakan dua ayat dan beberapa hadis di dalam pembahasan ini. Adapun ayat kata beliau wa qaulillahi ta'ala firman Allah taala ala inna ma ta'irukum indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun ala inna ma ta'iruhum indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ketahuilah sungguhnya tiara mereka itu, anggapan nasib sial mereka itu di sisi Allah. Tapi kebanyakan dari mereka tidak mengetahuinya. Kebanyakan dari mereka tidak mengetahuinya. Nah, ini ayat di surah Al-A'raf di kisah Fir'aun. Ya, ketika Fir'aun dan kaumnya sudah tertimpa oleh paceklik. Ya. Kemudian ada krisis di tengah mereka. Maka mereka berkata bahwa musibah yang menimpa kita ini, nasib sial yang menimpa kita ini, itu disebabkan oleh Nabi Musa dan pengikutnya. Jadi mereka bertatayur bahwa kesialan yang menimpa mereka disebabkan karena siapa? Karena Nabi Musa alaihi salam dan pengikutnya. Iya. Maka Allah Subhanahu wa taala terangkan bahwa innama ta'iruhum indallah, sungguhnya kesialan yang menimpa mereka itu di sisi Allah. Allah yang menakdirkannya. Allah yang menentukannya. Iya. Allah yang menentukannya. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tapi banyak dari mereka jahil, tidak mengetahui. Karena kekufuran mereka menghalangi mereka untuk berpikir dengan baik. Kekufuran mereka itu adalah kejahilan yang menghalangi mereka dari ilmu. Iya. Jadi ini kandungan dan makna dari ayat ini. Di ayat yang kedua di surah Yasin, wa qawlihi qalu ta'irukum ma'akum. Firman Allah, para rasul itu berkata, iya, ta'irukum indallah, bahwa kemalangan kalian, kesialan yang menimpa kalian, ma'akum, itu karena kalian sendiri. Iya. Karena kalian sendiri. Ini kisah, ini ucapan orang-orang kafir menanggapi seruan tiga orang nabi yang disebut di awal surah Yasin. Iya. Ketika mereka tertimpa musibah dan malapetaka, maka mereka mengatakan, musibah yang menimpa kami ini, kemalangan yang menimpa kami ini adalah disebabkan karena kalian wahai para rasul. Maka Allah Subhanahu wa taala terangkan bahwa kemalangan yang menimpa mereka itu oleh sebab perbuatan mereka sendiri. Oleh sebab perbuatan mereka sendiri. Iya. Mereka lah yang karena perbuatan dosa mereka, kekufuran mereka, maka datanglah kemalangan dan musibah yang menimpa mereka. Baik. Jadi ini kandungan dari ayat. Dua ayat ini tidak bertentangan ya, sebab ayat yang pertama itu menjelaskan bahwa penentuan musibah, kesialan, kemalangan yang menimpa seseorang itu semuanya datangnya dari Allah. Allah yang menentukannya. Dan ayat yang kedua menjelaskan bahwa seseorang ketika mendapatkan musibah, kemalangan, kesialan itu disebabkan karena apa? Perbuatan dirinya sendiri. Iya. Allah yang menurunkannya, tapi mereka mendapatkan hal tersebut ada sebabnya, yaitu karena perbuatan mereka sendiri. Iya. Maka ini penting untuk diperhatikan. Sebab kadang perbuatan seseorang iya, dia menuai kejelekan di belakangnya karena perbuatannya itu sendiri. Allah berfirman, "Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Tampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan oleh perbuatan tangan-tangan manusia. Ya, karena adanya dosa, maka turunlah musibah itu. Turunlah musibah tersebut. Iya. Dan nikmat kadang diangkat karena dosa yang terjadi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Andai kata penduduk negeri beriman dan bertakwa, kami akan bukakan untuk mereka berkah-berkah dari langit dan bumi. Iya. Ini kalau mereka beriman dan bertakwa. Tapi kebalikannya mereka mendustakan. Maka Allah berfirman, kami pun menyiksa mereka karena perbuatan mereka sendiri. Iya. Jadi perbuatan itu yang bermaksiat dan berdosa, ada bentuk bid'ah dan kekufuran di dalamnya, ini mendatangkan bala dan petaka untuk seorang hamba. Baik. Maka diambil dari dua ayat ini penjelasan bahwa tatayur itu ada. Ya. Telah ada di masa sebelumnya, jauh hari sebelumnya sudah ada, sebelum masa Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ada. Sebelum masa orang-orang Arab ada, sudah ada tatayur itu. Sebab Fir'aun sudah melakukan apa? Tatayur. Demikian pula iya, kaum Ali Yasin itu, mereka juga sudah melakukan tatayur. Baik. Kalau begitu, tatayur ini sudah ada sebelumnya. Ya. Dan perkara yang dimaklumi. Maka diambil dari dua ayat penjelasan bahwa tatayur dari perbuatan kaum musyrikin dan amalan orang-orang jahiliyah. Iya. Dan terdapat di dalam dua ayat penetapan qada dan qadar, takdir dan ketentuan itu iya, adalah dari Allah. Kita wajib mengimaninya. Dan terdapat juga dari dua ayat bahwa musibah yang menimpa itu disebabkan karena maksiat dan karena dosa-dosa yang dilakukan. Dan ayat yang pertama, celaan terhadap orang-orang yang jahil. Karena kejahilan ini akan membinasakan orang tersebut. Sehingga membuat dia tidak bisa mengenal kesyirikan. Ya. Tidak mengenal jalan-jalan yang mengarah ke syirik, kepada kesyirikan. Dan akhirnya ia pun jatuh di dalam kesyirikan tersebut. Jatuh di dalam kesyirikan tersebut. Iya. Dan ini semua ikhwani dan akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita perlu selalu menekankan di dalam diri pentingnya mempelajari ilmu syar'i. Pentingnya mempelajari ilmu syar'i, sebab kejahilan adalah perkara yang sangat buruk, tidak ada kebaikannya. Jahil itu. Kejahilan jangan dipelihara. Jangan dipelihara. Dan seorang jangan ridha dirinya itu tetap berada di atas kejahilan. Iya. Dia harus punya usaha dan upaya. Bagaimana dirinya menyikapi ilmu pada setiap harinya ada perkembangan. Hari esoknya harus lebih baik daripada hari sebelumnya. Iya. Dan seorang penuntut ilmu, kalau hari esoknya sama dengan hari sebelumnya, itu adalah kerugian baginya. Hari berlalu begitu saja dan dia tidak mendapat tambahan ilmu. Maka harusnya terus dia pacu dirinya mengurangi dan mempelajari. Ya. Apabila seorang masuk mempelajari sebuah buku, dia banyak mengulanginya. Iya. Ini pelajaran kitab tauhid. Kita sudah baca sekian bab. Jangan sampai selepas daur bukunya dibungkus baik-baik, dimasukkan di dalam kotak. Iya. Kemudian dijadikan sebagai kenangan masa lalu. Iya. Tapi harusnya selalu dikaji dan dibaca. Iya. Dikaji dan dibaca. Apalagi di masa ini alhamdulillah kita dimudahkan menuntut ilmu. Ya, beda di masa dahulu orang menuntut ilmu itu. Subhanallah. Kita yang harus datang kepada guru. Iya. Karena itu dikenal di masa dahulu al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, enggak pernah datang sendiri. Gurunya berpencar-pencar. Orang yang ingin luas ilmu yang dia ketahui, dia harus rela melakukan perjalanan. Ya. Menyambut bahaya di perjalanan. Berbagi penderitaan. Beda ya dengan di masa ini. Seorang yang ingin kemana pun mudah. Bisa dalam waktu beberapa saat saja dia sudah sampai, Masya Allah. Ya. Dulu seorang alim kadang ingin mengetahui satu hadis saja. Dia melakukan perjalanan satu bulan. Satu bulan perjalanan untuk satu hadis. Kalau sekarang ini Allah mudahkan kita. Seorang bisa bertanya hanya dengan mengangkat apa? Jangan telepon saya. Dia bisa bersurat. Ya. Di masa beberapa tahun yang lalu, ngirim surat itu nunggu berhari-hari. Kalau sekarang, ya, bisa kirim pakai SMS, bisa kirim pakai email, banyak cara, hal yang dimudahkan. Kalau begitu, kalau ada kekurangan seorang dalam masalah ilmu di hari ini, itu artinya dia sendiri yang tidak mensyukuri nikmat. Dia sendiri yang tidak mensyukuri nikmat, sebab fasilitas sangat banyak. Ya. Tapi umumnya, orang-orang yang banyak fasilitasnya, lebih banyak malasnya. Umumnya seperti itu. Karena itu di masa dahulu, ya kurang fasilitas, tapi rajinnya lebih banyak para ulama. Dan ilmunya lebih berberkah. Ilmunya lebih berberkah. Sehingga ilmu itu menjadi mulia. Nah, jadi sekali lagi, di dalam ayat yang pertama terdapat celaan akan kejahilan. Kemudian di ayat yang kedua terdapat wajibnya seseorang itu menerima nasihat. Kalau dinasihati dia terima. Iya. Karena menolak nasihat itu ciri orang-orang kafir. Sebagaimana orang-orang yang disebut di surah Yasin ini, mereka setelah mendapatkan nasihat dari para rasulnya, kemudian mereka mendapatkan musibah, justru mereka merasa mendapat kesialan disebabkan oleh para rasul. Menolak nasihat, nah ini sifat orang-orang kafir. Iya. Dan dua ayat menegaskan bahwa apa yang dibawa oleh para rasul semuanya adalah kebaikan. Semuanya adalah hal yang mengarahkan kepada kebaikan dan keberkahan bagi siapa yang mengikutinya. Iya. Kemudian penulis membawakan hadis. Kata beliau rahimahullah, wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la adwa wa la qiyara wa la hamata wa la fakhar. Walahamata tidak ditasydid minnya, ya. Kalau itu di buku diperbaiki. Tidak ditasydid minnya. Walahamata wala fakhar. Wala fakhar. Akhrajahu. Zaid Muslimun wala naw'a wala gula. Iya. Baik. Ini hadits Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada adwa, tidak ada penularan. Adwa artinya apa? Penularan. wala tiara, dan tidak ada yang disebut tiara itu. Iya. Kita terangkan satu persatu. Adwa artinya penularan. Tidak ada penularan. Apa maksudnya tidak ada penularan? Iya. Maksudnya tidak ada penularan, yaitu penularan yang berjalan dengan sendiri. Iya. Penularan yang berpengaruh dengan sendirinya. Jadi penafian di sini, penafian terhadap pengaruh dengan sendirinya. Ya. Bukan artinya penularan itu tidak ada sama sekali. Sebab ini menyelisihi apa? Menyelisihi kenyataan. Iya. Jelas ya? Menyelisihi kenyataan. Kalau ada unta yang sehat, kemudian dimasukkan di tengahnya unta yang berkudis. Ya. Unta-unta yang sehat ini, sebagiannya terjangkiti penyakit kudis juga. Jelas ya? Baik. Karena itu di dalam sebagian hadis, Nabi SAW mengingatkan tentang hal itu. Iya. Dan juga Nabi SAW bersabda, firra minal majidum, firaraka minal asad. Larilah engkau dari orang yang kusta, sebagaimana engkau lari kalau ketemu dengan singa. Iya. Ini menunjukkan bahwa sesuatu itu kalau dari sisi kenyataan bisa menular. Tapi yang dinafikan di dalam hadis itu adalah penularan dengan sendirinya. Harus diketahui bahwa penularan itu terjadi, Allah yang menakdirkannya. Allah yang menghendakinya. Karena itu pada sebagian orang yang bercampur, bergaul dengan orang yang memiliki penyakit menular, dia tidak tertimpa penyakit. Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala yang menghendakinya. Iya. Dan Nabi SAW pernah menjelaskannya di dalam sebuah hadis tentang unta yang sehat. Ya, dimasukkan di tengah mereka. Di tengah mereka unta yang apa? Berkudis. Maka unta yang sehat pun terjangkiti. Maka Rasulullah bertanya, unta kudis yang pertama itu, dari mana datangnya penyakitnya? Kalau yang kedua kan tertulari, tapi yang pertama siapa yang menularinya? Ya. Penyakit datangnya dari mana? Dari Allah. Maka sebagaimana yang pertama dia dapat penyakit, Allah yang menghendakinya, demikian pula unta yang tertulari itu, dia mendapatkan penularan, Allah pula yang apa? Menghendakinya. Iya. Baik. Jadi ini mana dari hadis. Walaupun ada pendapat-pendapat yang lainnya di kalangan para ulama tentang mana hadis ini. Tapi ini yang ditegaskan oleh sejumlah dari ulama kita. Baik. Jadilah adwa, tidak ada penularan. Maksudnya tidak ada penularan itu berpengaruh dengan sendirinya. Iya. Wala tiara, dan tidak ada tiara. Tiara ini sama dengan tatayur. Ya. Adalah tatayur. Baik. Di dalam hadis ini dinafikan tidak ada tiara itu. Tidak ada yang disebut namanya apa? Kesialan. Iya. Yang sudah kita terangkan. Baik. Apakah kesialan memakai burung? Tidak harus ya, kalau burung, tiara itu kan dari kata burung. Tidak harus pakai burung. Ya. Kadang dia pakai nama, kadang dia pakai lafaz, kadang tempat, orang, benda, atau apapun. Yang jelas, dia merasa sial dengan hal tersebut. Ini tidak ada tiara. Sebab seorang tertimpa sesuatu, Allah yang menghendakinya. Walaha mata. Berikutnya, dan tidak ada hama. Iya. Tidak ada hama. Hama ini adalah sejenis burung atau burung hantu. Iya. Burung hantu yang orang-orang Arab berkeyakinan padanya. Iya. Jadi kalau sudah ada di atas sebuah rumah, iya, ada keyakinannya bahwa akan ada yang meninggal. Dan di antara sebagian keyakinan orang-orang Arab, kalau misalnya ada orang yang terbunuh, iya, lalu ada burung hantu di atas rumahnya, maka itu adalah sebuah pertanda akan ruh orang yang terbunuh tersebut. Baik. Jadi ini semuanya dari keyakinan yang batil. Dinafikan. La hamata. Tidak ada yang namanya hama itu. Iya. Jelas ya? Tidak ada yang namanya hama. Ya. Dan inilah letak indahnya seorang bertauhid. Ketika dia mendengar hadis yang seperti ini, tidak ada pengaruh. Ada burung hantu. Tidak ada burung hantu. Ya. Tidak ada pengaruhnya bagi dia. Jelas ya? Tidak ada pengaruhnya. Ya. Beda dengan orang yang tidak mengenal tauhid, terbiasa dengan kesyirikan. Hal tersebut membuat dia takut. Ya. Dan orang yang jatuh dalam kesyirikan itu orang yang paling tidak bahagia hidupnya. Penuh dengan ketakutan. Penuh dengan apa? Ketakutan. Iya. Dan akan datang nanti ya pembahasan, di pembahasan khauf. Sebagian orang kadang seperti yang dikisahkan oleh sebagian masyaikh, ya, ada orang yang berjalan di apa dari sebuah kota ke kota yang lainnya di Mesir, ya. Kemudian ada seorang peminta-minta, jadi dia berjalan menggunakan taksi dengan jasa taksi. Maka datanglah seorang peminta-minta di lampu merah. Meminta kepada penumpang ini, berikan saya duit. Minta. Penumpang berkata, tidak, saya tidak mau beri. Dia bersumpah dengan nama Al-Badawi, beri saya duit. Ya. Maka kata penumpang ini, kamu bersumpah lagi dengan selain nama Allah. Ya. Demi Allah, saya tidak akan beri kepada kamu. Tidak diberi. Jalan taksinya. Ya. Penumpangnya tidak ada masalah, tapi yang menjadi masalah adalah sopirnya. Dia merasa sangat takut sekali. Ya. Ditanya oleh si penumpang, kenapa kamu takut? Katanya tadi, orang itu bersumpah dengan nama Badawi, kamu tidak kasih. Wah, kita khawatir. Apa? Dapat musibah di jalan. Ya. Perhatikannya, ketakutan apa? Ahlu syirs. Maka orang yang bertauhid ini, penumpang ini berkata, jalan saja. Jalan. Berjalan, alhamdulillah sampai ke tempat yang dituju. Dan tidak ada suatu kejadian pun yang terjadi. Kata si penumpang, sudah saya bilang kan, alhamdulillah tidak ada masalah. Itu tidak ada pengaruhnya. Ya. Apa kata sopir? Ya memang Sayyid Badawi itu orangnya pemurah. Ya. Dia adalah orangnya apa? Pemurah. Lihat ya bagaimana syirikan itu kalau sudah masuk di dalam hati memberi pengaruh sedemikian rupa ya, kepada seorang. Karena itu bersyukurlah kepada Allah orang yang mengenal tauhid. Itu adalah anugerah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wala safara. Dan tidak ada safar. Ya. Safar ini ada yang mengatakan bahwa dia adalah penyakit safar di dalam perut. Iya. Yang katanya bahwa ini penyakit lebih menular daripada pudis. Iya. Jadi kalau safar ini yang dimaksud, penyakit yang menular ini pada hewan yang berada di perut hewan, hewan ternak akan menular pada hewan yang lainnya, maka dinafikan di sini, tidak ada safar. Sama dengan yang pertama, la adwa. Maksudnya penafian dengan apa? Penularan dengan sendirinya. Dan ada yang menafsirkan Safar adalah bulan Safar yang kita kenal. Sebab so, banyak orang ya merasa sial di bulan apa? Di bulan Safar. Dan ini di Indonesia pun berjalan. Ya. Kalau di bulan tertentu di Indonesia seperti bulan Safar, itu undangan-undangan kawin itu apa? Jarang datang. Tapi coba di bulan-bulan tertentu. Ya, biasanya di bulan Syakban ya. Nah, itu ramai. Biasanya dalam sehari ada 5 sampai 10 orang yang menikah. Jelas ya? Baik. Dan ini dari keyakinan yang keliru. Ini la safar, yang seperti ini tidak ada safar. Dinafikan di dalam Islam. Ya, semua bulan sama. Iya, tidak ada perbedaan. Kemudian dikatakan wala nau'a. Ya. Dan tidak ada keyakinan pada bintang. Ini akan datang nanti ya, bab tersendiri tentang apa? Orang yang meyakini turunnya hujan itu dengan bintang tertentu. Iya. Dan ini akan kita terangkan pada tempatnya. Ya. Jadi kalau hujan turun, bukan karena bintang ini, bintang itu. Turun karena karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? La nau'a. Iya. Kemudian, yang terakhir, kata beliau, wala gula, dan tidak ada gul. Iya. Tidak ada gul. Ini keyakinan di kalangan orang-orang Arab, kalau mereka melakukan perjalanan, ya. Kadang-kadangnya ada syaitan-syaitan yang bisa menyesatkannya di jalan. Iya. Bisa menyesatkannya di jalan. Maka, ya, tidak ada gula. Apa yang disebut gula itu dari syaitan, dari kalangan jin, ya, maupun dari syaitan, yang mereka sangka bisa menyesatkan dari jalan atau membinasakan. Hadits ini menerangkan batilnya hal tersebut. Ya, bahwa syaitan itu tidak bisa menyesatkan seorang pun atau membinasakannya. Iya, membinasakannya. Semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi tidak perlu dia peduli dan perhatikan kepada hal-hal yang seperti itu. Dan inilah yang ya, berjalan di banyak kaum, di banyak anak-anak kaum muslimin. Ya, karena pendidikan. Dari kecilnya sudah terdidik dengan apa? Hal-hal yang berbau kesyirikan waliyadu billah. Iya. Sehingga anak-anak kecil itu kuwese saja minta ditemani. Kuwese saja minta ditemani. Nah, itu bedakan ya antara anak-anak kecil yang biasa nonton televisi. Ini luar biasa kerusakan yang menimpa anak. Iya. Dan anak kecil yang tidak pernah nonton televisi. Nah, ya mereka dalam ya, bepergian kemanapun gelap, itu tidak ada masalah. Seakan-akan tidak ada masalah. Tapi anak kecil yang biasa nonton televisi, ya. Jangankan ke tempat yang gelap, disuruh ke kuburan di malam hari, ya. Ke WC saja minta ditemani. Nah, karena itu hendaknya dijaga, ya, diri dan keluarga dari hal-hal yang bisa membahayakan akidah. Baik, ya, selesai ya hadits ini. Kemudian berikutnya kata beliau rahimahullah, walahu ma'na anasin annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la adwa wa la tiyara wa yu'jibuni al-fa'al qalu wa ma al-fa'al qala al-kalimatu at-tayyibah. Diriwayatkan pula oleh keduanya Al-Bukhari dan Muslim dari Anas, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada adwa dan tidak ada tiyara. Ini sama sudah berlalu ya, tidak ada adwa, tidak ada penularan. Maksudnya penularan apa di sini? Hah? Menular dengan sendirinya. Sebab orang-orang jahil yang meyakini penyakit itu menular dengan sendirinya. Maka ini dinafikan oleh Islam. Penyakit itu menular, Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkannya. Wala tiara, demikian pula tidak ada tiara. Tidak ada sangkaan pada suatu itu membawa kesialan. Ya. Nah, akan tetapi kata Nabi, yu'jibunil fa'al. Al-fa'al membuat saya takjub. Nah, ini dibedakan di sini antara al-fa'al dan apa? At-tiara. Ini dua hal yang bertentangan. Dua hal yang bertentangan. Nah, kalau at-tiara itu adalah dia merasa sial atau merasa akan tertimpa musibah oleh sesuatu. Tapi kalau al-fa'al tidak. Ya. Al-fa'al itu dia mengharap yang baik. Dia mengharap yang baik. Nah, ya kalau dia melakukan sesuatu, dia harapkan, ya, menjadi baik, tafa'ul. Sesuatu itu menjadi baik. Nah, ini yang paling bagusnya. Sebab seseorang itu Ya. Ia tidak putus dari harapan. Kalau dia melakukan amalan, maka amalannya tersebut adalah amalan yang apa? Amalan yang memang diharapkan ada kebaikan. Berbeda dengan orang yang percaya dengan tiar. Wah, ini musibah menimpanya. Musibah menimpanya. Kadang dia melakukan sebuah amalan. Ya. Kemudian dia melihat sesuatu. Kadang sesuatu yang dia lihat ini membuat dia memutuskan amalannya. Tidak jadi. Jelas ya? Tidak jadi. Dan ini bentuk dari tiara. Ya. Seperti sebagian orang ingin bangun jembatan misalnya. Jembatannya sering rubuh, sering gagal, sering ini. Wah, ini kayaknya jembatan ini, sungai ini ada penunggunya. Ya. Jelas ya? Nah, dan ini bentuk dari tiara. Akhirnya tidak jadi bangun jembatan. Kadang ada yang jadi, tapi subhanallah berbagai bentuk kesyirikan dilakukan. Buat sesajenan. Ya. Sampai na'udzubillah, di sebagian perusahaan lagi ini yang menjadi pembahasan, kadang orang-orang yang belajar, yang dipandang terpelajar. Ya. Bukan orang-orang yang terkungkung dengan apa? Adat istiadat. Ada di sebagian perusahaan besar, ya, di mana di penambangan, kadang di suatu tempat banyak terjadi kecelakaan di situ. Oh, itu ada rutinitasnya, tiap pekan atau tiap bulan dibawakan sesajenan. Ya. Tapi tiap kali diberikan sesajian, makin banyak saja kecelakaan. Ya. Mereka bukannya berhenti, tapi sesajiannya ditambah. Alhamdulillah. Ya. Sajiannya apa? Ditambah. Ya. Ini bagaimana? Kalau kesyirikan itu sudah masuk ke dalam hati, merusak. Iya, merusak. Beda dengan al-fa'al. Al-fa'al itu seorang berharap yang baik. Berharap yang baik. Nah, ya sekali lagi tiara itu dari bahayanya, dia kadang bisa memutuskan amalan. Kalau tidak memutuskan, amalannya jalan, tapi hatinya was-was. Hatinya apa? Was-was. Oh, mungkin begini, mungkin begitu. Ya, penuh kekhawatiran. Ya. Dan ini dari bahaya menimpa seorang hamba. Ya. Kalau keyakinannya tidak ada tiara, dan dia suka dengan harapan, nah ini seorang yang bertauhid. Karena itu para sahabat bertanya, qalu wa mal fa'al? Apakah al-fa'al itu? Kata Nabi, al-kalimatu thayyibah, yaitu kalimat yang baik. Kalimat yang baik pada segala sesuatu. Dia melakukan pekerjaan, insyaallah, ya. Kita harapkan pekerjaan ini berhasil. Insyaallah jalan. Kalimat yang baik yang terdengar. Bukan kalimat yang apa? Ya. Mengandung sifat atau mengandung perasaan pesimis, dia akan mendapatkan sesuatu yang dia akan cari tersebut. Nah, baik. Kemudian di dalam hadis berikutnya, ya maka di dalam hadis ini ditegaskan tentang tercelanya adwa dan tiarah, ya sebagaimana telah disebut di dalam hadis sebelumnya, ya. Dan hadis ini dan hadis sebelumnya penegasan bahwa siapa yang ingin menjaga tauhidnya, membersihkannya dari kesyirikan, dia harus memutus keyakinan dari seluruh apa yang dinafikan di dalam hadis-hadis ini. Dan di dalam hadis yang terakhir yang kita baca, terdapat penjelasan bahwa al-fa'al adalah hal yang disyariatkan. Karena terdapat di dalamnya husnul dhan, baik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, baik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam riwayat berikutnya, wala Abi Dawud bi sanadin sahih an Urwah bin Amir radhiyallahu anhu annahu qala dukirat at-tiyaratu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ahsanuka al-fa'al wala taruddu musliman fa idza ra'a ahadukum ma yakrah falyakul Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wala yadfa'u as-sayyi'ati illa anta wala hawla wala quwwata illa bik. Iya. Kata beliau diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari Urwah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau berkata, disebutkan tentang tiara di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, yang terbaik adalah al-fa'al. Yang terbaiknya adalah apa? Al-fa'al. Sudah berlalu ya bahwa al-fa'al bukan tiara. Bukan tiara. Ya, tapi di sini Nabi sebutkan, ya, hal yang lebih baik daripada tiara itu adalah al-fa'al. Itu yang terbaik. Jadi daripada seorang itu ketika melakukan amalan, ya, dia merasa sial, maka harusnya dia ketika melakukan amalan dia berbaik sangka, insyaallah akan ada kebaikan di belakangnya. Itu al-fa'al namanya. Nah, baik. Kata beliau, wala taruddu musliman, dan fa'al ini, ya, tidak menolak seorang muslim. Ya. Tidak menolak seorang muslim dalam menunaikan hajatnya. Di dalam menunaikan hajatnya. Jadi tidak menghentikannya untuk menunaikan apa yang dia niatkan. Berbeda dengan tiara. Tiara itu menghentikan seorang melakukan apa yang dia inginkan. Kalau tidak menghentikannya, maka paling tidak diwarnai dengan apa? Was-was. Tapi al-fa'al tidak. Membuat seorang itu tetap berjalan. Melakukan apa yang dia ingin amalkan. Iya. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan. Apabila seorang kadang melihat apa yang dia tidak senangi. Kata beliau, fa'idha ra'a ahadukum ma yakrah. Iya. Apabila salah seorang di antara kalian melihat sesuatu yang dia benci, tidak dia suka. Nah, ini kadang ada ya. Menimpa seorang. Dia berjalan keluar dari rumah, ingin melakukan perjalanan, dia melihat orang kecelakaan misalnya. Ya. Tiba-tiba ada sesuatu di dalam hatinya. Jelas ya, ada sesuatu di dalam hatinya. Kalau ini terjadi, maka Nabi mengajarkan. Ya. Selain daripada meyakini tidak ada tiara, ya, dia membaca doa. فَلْيَكُنْ أَلَّهُمَّ لَا يَأْتِ بِالْحَسَنَةِ إِلَّا أَنْتَ. Ya. Dia baca doa ini dengan menghayati maknanya tentunya. Ya, sebab doa itu bermanfaat kalau dihayati apa? Maknanya, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Ya Allah, tidak ada yang dapat mendatangkan kebaikan kecuali Engkau. Iya. Wa la yadfa' sayyi'ati illa anta. Dan tidak ada yang dapat menolak keburukan kecuali Engkau pula. Wa la haula wa la quwwata illa bik. Dan tidak ada upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan-Mu. Jelas ya? Jadi ini doa yang agung. Apabila muncul pada diri seorang melihat hal-hal tertentu, sesuatu di dalam hatinya, dia ucapkan doa ini. InsyaAllah ta'ala akan apa? Akan hilang hal-hal tersebut. Iya. Terdapat bahwa seorang yang bertauhid itu membersihkan dirinya dari segala bentuk tiarah. Iya. Dan terdapat di dalam hadis ini, cara menolak tiarah itu adalah dengan dia berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau terjadi di dalam hati ada tiara, maka hendaknya dihapus dengan doa dan diyakini, ya, dihapus dengan doa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan hadis ini juga menjelaskan bahwa al-fa'al itu adalah hal yang terbaik. Hal yang terbaik, lebih baik daripada tiara. Dan di dalam hadis terdapat kewajiban seorang itu bertawakal, bersandar penuh, menyandarkan segala daya dan upaya, segala kekuatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya, kata beliau di halaman 139, wa ibn Mas'ud marfu'an, at-tiyaratu syirkun wa ma minna illa walakinna Allah yudkhibuhu bitawakkul, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa shahahahu wa ja'ala akhirahu min qawli ibn Mas'ud. Kata beliau dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu secara marfu, beliau berkata, tiara adalah kesyirikan, tiara adalah kesyirikan. Jadi penegasannya bahwa tiara adalah apa? Adalah kesyirikan. Syirik apa itu tiara? Syirik akbar atau syirik asghar? Hah? Saya ulangi, syirik akbar atau syirik asghar? Siapa yang menjawab syirik asghar? Angkat tangannya. Hah? Iya. Yang menjawab syirik akbar? Angkat tangannya. Iya. Kan sudah kita katakan bahwa hukumnya apa? Dirinci. Kalau dasar hukumnya, ya, tiara dijadikan sebagai sebab, itu syirik apa? Syirik asghar. Tapi kalau dia yakini, iya, burung itu, burung hantu itu mendatangkan kesialan secara sendirinya, ini hukumnya apa? Ini syirik akbar. Jelas ya? Baik. Jadi ini dua hal. Ya. Sudah kita terangkan kaidah ya di dalam masalah sebab. Itu kaidahnya perlu diingat ya. Kaidahnya perlu diingat. Nah itu kaidah apa namanya sangat penting sekali untuk diketahui. Ya, saya ulangi kaidah yang kemarin ya supaya mungkin ada beberapa kawan-kawan yang belum hadir. Ya, bahwa siapa yang meyakini pada sesuatu dia bisa menjadi sebab, padahal sesuatu ini bukan sebab yang disyariatkan, bukan pula sebab secara takdir. Ya, maka hukumnya adalah apa? Syirik asghar. Kita sudah uraikan bahwa segala sesuatu itu terjadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuknya apa? Sebab. Dan Allah yang mengadakan sebab-sebab itu. Maka siapa yang mengadakan sebab yang tidak diadakan oleh Allah, tidak ditakdirkan oleh Allah, itu artinya dia ingin menandingi Allah di dalam mengadakan sebab. Maka ini menandingi Allah di dalam mengadakan sebab, hukumnya apa? Kesyirikan. Sudah berlalu definisi syirik. Apa definisi syirik? Tidak boleh lupa ya definisi syirik. Bagaimana caranya antum tahu syirik kalau lupa definisinya? Ya, definisi syirik taswiyatu ghairillahi billahi fi syai'in min khafa'isillah. Menyatakan selain Allah dengan Allah pada sesuatu yang merupakan kekhususan Allah. Jadi mengadakan sebab itu kekhususan Allah. Begitu ada yang mengatakan ini ada sebab tetapi Allah tidak mensyariatkannya, Allah tidak menakdirkan sebab ini ada. Ya, kemudian dia katakan ini juga sebab, ini artinya dia ingin menandingi Allah di dalam mengadakan sebab. Dia itu hukumnya apa? Adalah kesyirikan. Tapi ini dalam pembahasan tiara itu hukumnya syirik apa? Syirik asghar. Iya. Syirik asghar. Dan ini sekali lagi ya, kaidah di dalam masalah sebab ini penting. Ya. Sudah berlalu ya beberapa pembahasan kita memakai kaidah ini. Pembahasan tiara akan datang nanti lagi, pembahasan tentang bintang. Kita akan pakai lagi kaidah ini. Ya. Dan di beberapa pembahasan kita memakai kaidah. Baik. Kata beliau, tiara syirik. At-tiara syirik. Jadi tiara itu adalah kesyirikan. Ya. Kemudian kata beliau, tidak seorang pun di antara kita, ma minna illa, tidak seorang pun di antara kita, kecuali illa, tidak diterangkan. Illa apa? Kecuali apa? Ya. Kecuali mungkin dia jatuh di dalam apa? Hal tersebut. Atau mungkin ada sesuatu yang melekat di hatinya. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa tiara itu, ya, kadang seorang menganggap sesuatu itu bisa mendatangkan kesialan, memberikan pengaruh di hatinya. Itu perkara yang kadang terhitung wajar pada seseorang. Ya. Sering seorang itu kadang ada di perasaan hatinya begini. Tapi Rasulullah ajarkan, ya, walakinna Allah yudhibuhu bitawakkul. Allah akan hilangkan hal tersebut dengan seorang itu bertawakal. Ya. Dia keluar rumah misalnya. Kemudian dia lihat ada orang yang apa namanya? Tertimpa musibah, kecelakaan. Ya. Ada sesuatu di dalam hatinya. Perasaan tidak enak. Jangan dia kata, oh perasaan saya tidak enak, kalau gitu saya pulang saja. Ini bentuk dari apa? Bentuk dari tiara. Ya. Tapi harusnya dia jalan saja. Dan itu dihilangkan dengan apa? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Allah yang menakdirkan segala sesuatu. Kalau dia kalau pulang pun, kalau Allah menakdirkan kena musibah walaupun di atas tempat tidurnya. Jelas ya? Nah, karena itu harus dihilangkan dengan apa? Dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi dan disahihkan oleh beliau dan di akhirnya dijadikan dari ucapan Ibnu Mas'ud. Iya. Maka terdapat di dalam hadis ini penegasan bahwa tiara dari kesyirikan. Dan terdapat di dalam hadis disyariatkannya seorang itu menegaskan sesuatu dua kali atau tiga kali supaya lebih mudah dihafal, mudah dipahami. Iya. Dan terdapat bahwa obat untuk menghilangkan tiara adalah apa? Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan segala urusan kepada Allah. Iya. Dan tidak peduli terhadap hal-hal yang dianggap sebagai tiara itu. Kemudian dalam hadis berikutnya kata beliau wali Ahmad min hadis Ibnu Amr. Dan dalam riwayat Ahmad dari hadis Ibnu Amr beliau berkata man raddat futtiara an hajatihi faqad asyrak. Iya, Nabi bersabda barang siapa yang menghentikan hajatnya karena tiara dia telah berbuat kesyirikan. Jelas ya? Ya kalau bisa dia ingin melakukan sesuatu, dia lihat atau dia dengar perkara yang jelek atau dia keluar oh ini tanggal 13 ya, hari sial dia pulang ya, misalnya maka ini dia telah berbuat kesyirikan sebab dia sudah jatuh di dalam apa? Tiara sudah jatuh dalam tiara. Kemudian qalu ya Rasulullah ma kafaratu dalik ya para sahabat bertanya ya Rasulullah apa kafaranya kalau terjadi seperti itu maka Rasulullah mengajarkan qala an takun Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk yaitu engkau membaca doa Allahumma la khaira illa khairuk ya Allah tidak ada kebaikan kecuali kebaikan dari engkau dan tidak ada kesialan kecuali kesialan dari engkau dan tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Ini yang paling indah seorang menyandarkan segala sesuatu kepada Allah dan memurnikan ketergantungannya kepada Allah dengan menyatakan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali engkau. Iya. Baik. Maka terdapat di dalam hadis ini penegasan juga bahwa tiara itu adalah kesyirikan. Iya. Tiara itu adalah kesyirikan. Dan ini hadis menjelaskan bagaimana hakikat dari tiara itu. Jadi, tiara itu kalau terjadi dia tertahan dari hajatnya, tidak bisa dia lakukan. Nah inilah pengaruh tiara hakikatnya. Kemudian yang ketiga, hadis ini juga menunjukkan bahwa seorang yang bertauhid itu tidak berpengaruh dengan bentuk tiara yang dia lihat. Iya. Dan hadis ini menegaskan pentingnya seorang itu menjaga dikir-dikir, menghafal dikir-dikir yang seperti ini. Iya. Jadi yang seperti ini kalau misalnya dia muncul sebuah perkara yang tidak enak di hatinya atau dia melihat sesuatu, dia baca doa ini. Allahumma la khaira illa khairuk. Wala tayra illa tayruk wala ilaha ghairuk. Tadi baca doa sebelumnya. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wala yadfa'u as-sayyi'ati illa anta wala hawla wala quwwata illa bik. Maka ini akan apa? Iya. Menguatkan hatinya. Menghilangkan tiara tersebut. Dan terdapat bahwa seorang yang bertauhid itu harus berbekal dengan doa-doa. Harus punya bekal-bekal. Iya. Sebab bekal dengan doa ini itu membentenginya. Ya begitu ada sesuatu dia mengucapkan doa. Yes. Langsung mengikat hatinya dengan apa? Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka dari sini sangat erat sekali hubungan doa itu dengan tauhid. Sangat erat sekali hubungan doa dengan apa? Dengan tauhid. Baik. Kemudian yang terakhir, hadis yang terakhir walahu min hadis al-Fadl Ibnu Abbas, "Innamat tayru ma amdaka aw raddaka." Diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dari Al-Fadl bin Abbas, beliau berkata, sesungguhnya tiara itu adalah sesuatu yang menjadikan engkau meneruskan atau membatalkan keperluanmu. Ya. Kalau dia misalnya melihat hal yang baik, oh ini hari yang baik, jalan. Dia keluar melihat hal yang jelek, oh ini hari yang jelek, dia kembali. Nah, itu yang disebut tiara. Itu hakikatnya. Baik. Iya, selesai sudah ya pembahasan tentang at-tiara. Kemudian di pembahasan berikutnya kata penulis rahimahullah dalam bab yang ke-28 bab maja'a fit tanjim. Bab apa yang datang tentang ilmu nujum. Ilmu astrologi. Iya. Di dalam bab ini penulis rahimahullah akan merinci dan menjelaskan hukum-hukum seputar ilmu nujum. Iya. Dan kaitan pembahasan ini dengan tauhid sangat jelas sekali. Iya. Karena sebagian dari ilmu nujum itu batil, terdapat di dalamnya bentuk seorang itu mengaku tahu ilmu yang gaib. Ya, ketergantungan kepada selain Allah, menisbatkan terjadinya sesuatu kepada bintang, Dan ini semuanya bertentangan dengan tauhid. Karena itu sangat pantas sekali kalau penulis membahas di sini tentang ilmu an-nujum, agar supaya diterangkan apa sisi-sisi kesyirikan dalam mempelajari ilmu astrologi ini, dan bagaimana seorang sikap seorang muwahhid, orang yang bertauhid di dalam hal ini. Iya. Setelah kita terangkan ya bahwa ilmu nujum itu terbagi berapa? Terbagi dua. Ada ilmu apa? Ilmu ta'sir dan ada ilmu at-taisir. Iya. Ada ilmu nujum berkaitan dengan ta'sir. Kaitannya dengan pengaruh. Iya. Dan ada yang berkaitan dengan ta'sir. Berkaitan dengan apa? Dengan menggunakan bintang-bintang itu untuk mengukur perjalanan. Ya, yang tercela yang pertama, yang ta'sir. Ya, dia meyakini bahwa bintang-bintang itu berpengaruh. Ya. Dan ilmu ta'sir ini, ilmu ta'sir, ilmu nujum yang tercela ini terbagi tiga. Nah, yang pertama adalah keyakinan bahwa bintang-bintang itu dengan sendirinya memberi pengaruh, dia memberi manfaat, menolak bahaya, ya, mendatangkan kebaikan, memberikan kejelekan. Ya, kalau dia yakini seperti ini adalah syirik apa? Syirik akbar. Jelas. Ya. Dan inilah kesyirikan kaum Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Ini kesyirikan kelompok atau umat as-sa'ibah yang menyembah kepada bintang, matahari, dan apa? Bulan. Mereka meyakini bahwa ya, bintang-bintang tersebut ya, itu memberikan pengaruh dengan sendirinya. Memberi pengaruh dengan sendirinya. Ya. Jadi artinya, itu semuanya adalah pencipta bersama dengan Allah. Dan ini adalah syirik akbar, tidak diragukan. Nah, kemudian yang kedua dari bentuk ilmu ta'sir ini iya, adalah dia menggunakan pergerakan bintang, perpindahannya, persilih gantiannya sebagai tanda akan perkara-perkara gaib yang akan terjadi, hal-hal yang akan terjadi. Iya. Misalnya, kalau ada bintang begini, maka ini akan terjadi keberuntungan. Kalau ada bintang begini, akan terjadi paceklik. Kalau ada bintang begini, akan terjadi hujan. Iya. Jelas ya? Maka, hal yang seperti ini masuk di dalam seseorang itu mempelajari ilmu gaib. Iya. Dan dimaklumi bahwa seorang yang mengaku punya ilmu gaib itu adalah kekafiran. Kekufuran. Allah firman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah." Katakan bahwa tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui yang gaib itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini yang kedua. Ini kekufuran juga. Dan yang ketiga dalam mempelajari ilmu bintang yang merupakan ilmu ta'sir, ilmu astrologi yang dicela, yang kita sebut di sini sebagai ilmu ta'sir, adalah dia menjadikan bintang itu sebagai sebab saja. Sebagai sebab. Ya, bedanya dengan yang kedua tadi, kalau yang kedua dia jadikan perputaran bintang itu sebagai tanda menentukan apa? Perkara gaib yang akan datang. Ya. Adapun yang ketiga ini dia jadikan sebagai sebab. Iya. Dia jadikan sebagai sebab. Oh, turun hujan. Ini karena telah datang si bintang fulani. Bintang ini sudah muncul. Maka turunlah apa? Hujan. Jadi menisbatkan hujan turun disebabkan karena munculnya bintang tersebut. Itu adalah apa? Ini hukumnya apa ini? Kalau hanya sekedar sebab, hukumnya adalah syirik asghar. Jelas ya? Jadi, tampak dari sini bahwa ilmu nujum itu bertingkat-tingkat. Kadang dia bisa membatalkan tauhid dan kadang bisa apa? Menghilangkan kesempurnaan tauhid. Iya. Ini ilmu nujum yang tercela, yang kita sebut sebagai ilmu ta'sir. Adapun ilmu at-taisir, Ya. Yang dipakai untuk perjalanan, nah ini adalah hal yang diperbolehkan. Hal yang diperbolehkan. Nah, kalau dia pakai untuk menentukan kemaslahatan dunia, seperti menentukan arah barat, timur, utara, selatan, ya, menentukan arah kiblat, ya boleh saja. Dia menggunakan apa? Ilmu tentang bintang ini. Nah, iya. Bahkan kadang di sebagian keadaan, dia bukan hanya dibolehkan, tetapi kadang diwajibkan. Kalau berkaitan dengan ibadah yang wajib misalnya. Seperti dia sholat. Dia ingin sholat di tengah padang pasir. Ya. Dia tidak tahu mana arah kiblat. Dan dia bisa menghitung. Bisa menghitung kiblat itu kemana dengan melihat apa? Ke bintang. Maka di sini dia harus melihatnya. Jelas ya? Baik. Kemudian penulis bawakan di sini. Asar dari Qatadah. Kata beliau, qala al-Bukhari fi sahihi qala Qatadah. Dalam sahihnya al-Bukhari berkata, Qatadah berkata, khalaqallahu hadhihi an-nujum li thalath. Allah menciptakan bintang-bintang ini untuk tiga hikmah. Zinatan lis-sama, sebagai hiasan di langit, wa rujuman lis-syayatin, sebagai alat pelempar syaitan. Ini sudah berlalu ya. Mana syaitan yang mendengar berita itu dilempar dengan bintang. Wa alamatin yuhtada biha, dan sebagai tanda-tanda petunjuk. Ya. Yang diambil petunjuk dengannya, diambil arah dengannya. Kata Qatadah, faman ta'awwala fiha ghaira dhalik faqad akhta wa adha'a nasibahu wa takallafa bima la ilma lahu bih. Oleh karena itu, siapa yang berpendapat selain daripada tiga hal tersebut dalam masalah ini, sungguh dia telah salah dan telah melantarkan bagiannya serta membebani dirinya dengan hal yang dia tidak memiliki ilmu tentangnya. Jadi ilmu ya, menggunakan bintang itu dengan tiga. Ini tiga manfaatnya. Salah satunya yang dijadikan sebagai at-taysir, untuk menentukan arah saya. Ya. Menentukan arah. Baik. Wa kariha Qatadah ta'allamu manazilil qamar. Wa lam yurakkis Ibnu Uyainah tafihi. Dzakarahu Harbun anhuma. Ya. Qatadah rahimahullah, beliau menganggap makruh mempelajari letak-letak peredaran bulan. Sebab seorang yang ingin mengetahui ilmu astrologi, dia harus mengenal manazilul qamar, letak-letak peredaran bulan yang jumlahnya 28. Ya. Jelas ya? Demikian pula Ibnu Uyainah tidak membolehkannya untuk mempelajari. Ya, Imam Harb meriwayatkan hal tersebut dari beliau berdua. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, ya, wa rakhasa fi ta'allumil manazil Ahmad wa Ishaq. Adapun Ahmad dan Ishaq Ibnu Rahawai, keduanya memperbolehkan mempelajari letak-letak peredaran bulan tersebut. Ya, dan ini tidak bertentangan ya. Sebab yang pertama, Qatadah dan Ibnu Uyainah melarang, itu larangannya sifatnya kalau memang ya, tidak dipakai untuk mempelajari apa? At-taysir, tentang bagaimana cara berjalan. Ya, untuk mengetahui arah. Karena itu makruh mempelajarinya. Tapi kalau dipelajari untuk mengetahui taysir, berjalan, mengetahui arah, itu tidak ada masalah. Itu tidak ada masalah. Yang dilarang adalah ilmu taksir dengan tiga bentuk yang telah kita sebutkan tadi. Kemudian terakhir kata beliau di sini riwayat Nabi Musa radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathatun la yadkhuluna al-jannah mudminul khawar wa qati'ur rahim wa musaddiqun bis-sihr. Rawahu Ahmad wa Ibn Hibban fi sahihi. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga golongan yang tidak dimasukkan ke dalam surga. Ya. Tidak dimasukkan ke dalam surga. Ini menunjukkan bahwa tiga golongan ini adalah orang yang apa? Orang yang sangat besar dosanya. Ya. Dan kalimat tidak dimasukkan ke dalam surga di sini ya, tidak mesti memaknakan bahwa hal yang disebutkan nanti bermakna perkara yang mengkafirkan keluar dari Islam. Tidak mesti. Ya. Sebab tidak masuk ke sorga, mungkin tidak masuk selama-lamanya, dan mungkin tidak masuk sementara. Jelas ya? Sesuai dengan jenis dosanya. Kalau dia syirik akbar, tidak masuk selama-lamanya. Kalau syirik asgar atau maksiat, maka tidak masuk sementara. Dia disiksa dulu di neraka, setelah itu dikeluarkan masuk ke mana? Ke sorga. Yang pertama, mudimunul khamar. Yang pertama, orang yang apa pecandu khamar. Ya, ini sudah pecandu minuman keras. Dan minum khamar itu sendiri adalah dosa, disebut sebagai ummul khaba'ith. Pokoknya dosa-dosa. Pokok dosa-dosa. Nah, sebab dia dosa bisa menyeret kepada dosa yang lainnya. Karena itu disebut ummul khaba'ith. Ya, disebutkan ya bahwa ada seorang yang minum khamar, dia mabuk. Sudah berdosa minum khamar. Dalam keadaan mabuk, waliyadu billah, dia berzina dengan ibunya. Ya, dia memperkosa ibunya. Ya, dalam keadaan mabuk, dia sadar. Begitu dia sadar, maka dia seakan-akan ada perasaan begitu bahwa dia melakukan sesuatu pada ibunya. Dia tanya pada ibunya, apa yang dia lakukan pada saat dia mabuk. Akhirnya ibunya beritahu. Begitu dia tahu, dia merasa dirinya bersalah sekali. Akhirnya dia membunuh dirinya. Ya. Sudah jatuh dalam berapa dosa? Dalam 3 dosa. Ya. Karena itu minum khamar adalah pokok apa? Pokok dosa-dosa waliyadzubillah. Nah, kemudian yang kedua, qati'ur rahim, orang yang memutus silaturahminya. Ya, ini termasuk dosa besar juga. Kemudian yang ketiga, wa musaddiqun bisihir, orang yang mempercayai sihir. Dan ini sisi pendalilan penulis di sini. Ya, sebab ilmu nujum kalau dia percayai, itu artinya dia mempercayai sihir. Itu artinya dia mempercayai sihir. Baik. Selesai sudah ya dari pembahasan yang bisa kita simpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan hikmah diciptakannya bintang-bintang itu di mana? Di dalam Al-Qur'an. Dan itu yang disimpulkan oleh Qatadah. Yang pertama sebagai hiasan di langit sebagaimana dalam firman Allah, walaqad zayyana as-sama'a ad-dunya bimasabih. Sungguh kami telah hiasi langit dunia itu dengan bintang-bintang. Nah, yang kedua sebagai lemparan untuk syaitan sebagaimana firman Allah, wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Kami jadikan sebagai lemparan untuk syaitan dan dijadikan sebagai tanda mengenal arah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallazi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumati al-barri wal bahr." Dialah Allah yang menjadikan untuk kalian bintang-bintang sehingga kalian mengambil petunjuk arah di kegelapan, di daratan maupun di lautan. Baik. Kemudian di dalam kandungan bab ini juga terdapat bantahan terhadap orang yang menyangka bahwa bintang itu ada hikmah lain selain dari 3 yang disebut. Ya, dan terdapat di dalam keterangan yang telah berlalu di bab ini wajibnya kembali kepada penjelasan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengambil petunjuk dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis terdapat penjelasan haramnya ya ilmu tanjim dan itu dari dosa besar. Ya, karena dia masuk dalam sihir dan terdapat haramnya meminum khamar dan juga kewajiban menyambung silaturahmi dan haramnya memutuskan silaturahmi tersebut. Dan terdapat di dalam hadis penegasan wajibnya seseorang itu mendustakan segala bentuk sihir. Ya, kalau dia mempercayai sihir dosa, maka kewajibannya dia harus mendustakan segala bentuk apa? Bentuk sihir. Ya wallahu taala alam. Baik, cukup dulu sampai sini. Insyaallah taala kita sambung nanti setelah salat maghrib. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.